إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bab ke-89 Babu istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil muqatil wa tasrir liyufhama idha lam yufham illa bidhalik. Bab tentang dianjurkannya bagi orang yang berbicara, terutama di depan umum, untuk memperjelas ucapannya. Kalau bisa dengan suara tinggi-tinggi agar suaranya sampai kepada orang yang dituju dan ucapannya jelas. Maka salah satu yang tidak disukai adalah berbicara, berceramah, berpidato dengan bahasa yang sulit dipaham. Para imam terutama di hadapan umum tidak seperti itu. Tidak seperti sebagian penceramah hari ini sengaja memakai bahasa-bahasa yang aneh, yang asing, yang tidak dimengerti oleh kebanyakan manusia. Ini tidak baik. Bab ini menganjurkan kepada para penceramah atau siapapun yang berbicara agar memperjelas ucapan atau mengulangnya apabila tidak bisa dipahami kecuali dengan mengulang. Banyak di antara para masyayikh berbicara itu diulang 2 kali, 3 kali sesuatu yang barangkali menurut beliau al-mustami'in belum paham, peserta yang datang belum paham, baru dengar. Orang yang baru mendengarkan sesuatu dan itu penting, maka disunahkan diulang 2 kali, 3 kali. Dan ini beliau langsung membawakan hadis. Tidak ada ayat yang dibawakan oleh beliau, tidak seperti biasanya. Hadis nomor 696. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam كان إذا تكلم بكلمته أعادها ثلاثا. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara, berceramah, sering mengulangi sampai 3 kali. Maksudnya bukan dari awal sampai akhir diulang lagi, dari awal sampai akhir tentu tidak. Poin-poin yang penting, pasal-pasal yang penting, kalimat-kalimat yang penting diulang sampai 3 kali. Hatta tufhama anhu, hingga kalimat itu dipaham. Tujuannya agar para pendengar bisa memahami. Itu tujuannya. Karena tujuan dari sebuah kalimat, ucapan adalah untuk bisa dipahami. Maka jika menggunakan bahasa yang kurang tepat tetapi bisa dipahami, itu lebih baik daripada dengan bahasa yang tepat tapi tidak dipahami. Karena apa? Mengingat dari para al-mustami'in. Maka kadang-kadang dengan bahasa bahasa yang kurang tepat. Tetapi orang-orang paham. Itu lebih baik. Wa idza ata 'ala qaumin, dan jika beliau mendatangi satu kaum, fa sallam 'alaihim, lalu beliau memberikan salam kepada kaum tersebut, sallam 'alaihim thalathan, beliau memberikan salam 3 kali. Ini tidak seperti yang dibayangkan atau yang diamalkan oleh sebagian khatib. Memberikan salam sudah dijawab, memberikan salam lagi. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah salam yang sifatnya minta izin. Karena ada dalil yang lain yang menafsirkan hadis ini, bahwa salam itu sekali, tidak ada jawaban 2 kali, tidak ada jawaban 3 kali, pulang. Ya. Ini yang dipahami. Adapun memberikan salam sebagaimana yang kadang-kadang kita dengar seorang khatib, seorang penceramah, pidato memberikan salam diulang lagi, ini bukan kebiasaan para imam. Ya. Jadi maksud dari sabda Nabi ini bukan seperti yang diamalkan oleh sebagian kaum muslim. Ya. Ini tidak masyhur di kalangan para ulama. Ya. Karena ada faedah jika ada sebuah hadis yang tidak diamalkan oleh para ulama, tidak ada satupun ulama yang mengamalkan hadis itu, maka walaupun sahih, ya, maka yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud bukan itu. Ya. Karena mereka tentu lebih tahu daripada kita, kan? Imam Bukhari lebih tahu tentang hadis ini, Imam Muslim lebih tahu tentang hadis ini daripada kita, kan? Kenapa tidak mengamalkan? Jadi kitanya yang salah paham. Ya. Apalagi membacanya dengan terjemahan. Ya, rawahu al-Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikrul hadis, tikraru salami wal kalami 'inda khashyati 'adam istima' aw al-fahm amrun mustahab. Mengulang-ulang salam dan ucapan ketika dikhawatirkan pendengarnya tidak paham atau tidak mendengar, ini sesuatu yang disukai, sesuatu yang mustahab, bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ada orang berbicara seolah dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dia ngomong terus, lancar ucapannya, dia tidak pedulikan para mustami'in ini paham atau tidak, mendengar atau tidak. Kalau ada yang seperti itu, maka ini keluar dari sunnah. Tidak baik. Seorang yang berbicara, dia harus memperhatikan para pendengarnya, paham atau tidak, mendengar atau tidak. Gitu ya. Yang kedua, at-tikraru thalatha marrat ghayatu ma yaqa'u fihi al-bayan. Mengulang sampai 3 kali ini merupakan tujuan agar al-bayan, keterangan itu sampai jelas. Ya. Oleh karena itu tidak ada riwayat sampai 4 kali, 5 kali, cukup sampai 3 kali. Ya. Yang terakhir, bayanu uslubil khitabi wal kalami fit ta'limi wal wa'd. Menerangkan tentang uslub, cara, metode di dalam berbicara, di dalam berceramah, di dalam berpidato, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan sampai ilmu yang bagus itu, nasihat yang luar biasa itu, di telinga pendengarnya menjadi biasa saja. Ya. Tidak diimbangi dengan sesuatu yang fasih, yang menyentuh, yang bagus, walaupun isinya bagus sekali. Gitu ya. Islam ini ada yang buruk dalam Islam ini? Tidak. Tidak ada yang buruk di dalam Islam. Tidak ada yang rendah di dalam Islam ini, tidak ada. Tetapi ketika orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak berilmu tampil untuk membela Islam, maka Islam yang tinggi itu akhirnya menjadi rendah. Islam yang besar ini akhirnya menjadi kecil. Kenapa? Karena dibawa oleh orang-orang kecil. Gitu ya. Bandingkan dengan Ibnu Abbas. Antum tahu bagaimana komentar para ulama tabi'in demi mendengar ceramahnya Ibnu Abbas di Arafah ketika beliau ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Hajj. Berceramah menafsirkan surat An-Nur. Para tabi'in bersumpah, wallahi demi Allah, seandainya orang Romawi, orang Parsi, orang Dailam mendengarkan pidato tadi, pidato Ibnu Abbas, niscaya mereka akan masuk Islam. Jadi Islam itu menjadi besar, menarik, luar biasa. Karena apa? Yang membawakan orang besar. Sebaliknya menjadi kecil Islam itu ketika yang membawakan orang kecil. Sebagaimana hari ini? Siapa yang membawakan Islam hari ini? Tampil di televisi, surat kabar dan seterusnya, membawakan, mendakwahkan Islam, orang-orang kecil. Maka akhirnya Islam itu menjadi kecil. Ya. Jadi lucu-lucuan. Bagaimana Islam yang hak, yang luar biasa ini dianggap sebagai lucu-lucuan? Maka kalau ada orang ceramah tidak lucu, ya, ah, enggak lucu. Ya. Jadi seolah ceramah itu rendah kan? Sangat perlu. Ya. Ya, kita lanjutkan 697. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan. Kata Aisyah bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang fakal, jelas, satu persatu, enak didengar, dapat dipahami, yafhamuhu kullu man yasma'u, semua yang mendengarnya faham. Kalau ada yang tidak paham, itu karena tidak paham dengan kalimatnya, bukan karena tidak paham karena Nabi mengucapkannya kurang fasih. Tidak. Nabi adalah manusia yang paling fasih secara huruf dan secara kalimat. Karena fasih itu bisa berupa huruf, bisa berupa kata-kata. Dalam bahasa kita, fasih itu huruf. Kalau ain dibaca ain saja, ini tidak fasih. Kalau ta dibaca ta, ini kurang fasih. Tetapi bala lebih fasih dari na'am, ini tidak dikenal di bahasa kita. Yeah. Dalam hal ini bala lebih fasih dari na'am. Nah, ini fasih bukan secara huruf, tapi secara kalimat. Nah, Nabi dua-duanya paling. Dalam masalah lafaz beliau paling fasih, dalam masalah kalimat beliau paling fasih. Pas ucapannya. Tentu ini semua diatur oleh Allah, diajari oleh Allah, karena beliau belum pernah punya seorang guru pun. Tidak ada seorang guru yang pernah mengajarkan ilmu kepada beliau. Maka semua ilmu yang ada pada diri beliau adalah dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini ucapan Nabi, fasih, jelas, bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Abu Bakar, Umar, orang-orang besar paham. Mughis, Barira, Bilal, Khabbab, orang-orang rendah, para budak juga paham. Ya. Tidak seperti sebagian kita berbicara bisa dipahami oleh orang-orang pintar, orang-orang bodoh tidak paham. Karena apa? Bahasanya terlalu susah. Ya. Ya, fikul hadis. وجوب وضوح الكلام وعدم الغموض فيه وبيان مقصد الحديث وعدم التردد في بيان الحق الذي يتكلم به. Wajibnya jelas ketika berbicara, jangan gumuh, ya, enggak jelas apa kata kita, gerenengan gitu ya, atau apa ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak jelas. Jangan, kalau bisa meninggalkan ini tinggal, ya, ucapkan ucapan yang, kecuali dia tidak sanggup, dia tidak mampu. Kan banyak orang yang kalau berbicara memang gagap misalnya, diulang-ulang misalnya, nah, ini tentu bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan kewajiban dia, bukan kemampuan dia, ya. Dan hindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, ya, sudah dibahas lagi, diulang lagi, nah, ini juga akan membuat bosan, ya. Kecuali dua kali tadi atau tiga kali, dan itu penekanan, dan itu dia harus tahu bahwa kalimat tersebut adalah kalimat penting yang perlu dihafal, perlu dipahami oleh para pendengar. Ya. Dari sini kita tahu bahwa si da'i akan lebih baik kalau dia mengenal mad'unya. Si da'i akan lebih baik kalau dia mengenal mad'unya. Oleh karena itu para masyayikh ketika ditanya tentang permasalahan di negeri Indonesia ini, permasalahan-permasalahan yang tidak ada di Saudi, tidak ada di Yordan, kadang mereka mempersilahkan untuk bertanya kepada sesama asatidz di negeri kita ini, dan lebih memahami mad'unya untuk masalah-masalah kemasyarakatan, ya, kecuali masalah halal haram, masalah hak batil, tentu di mana-mana sama. Ada permasalahan di mana permasalahan itu tidak ada di Saudi, tidak ada di Yordan, tidak ada di Irak, adanya di Indonesia misalnya. Nah, tentu yang hidup di Indonesia dan dia berilmu lebih tahu dalam hal itu. Ya, kita tidak boleh hulu asal syekh berarti bisa menjawab semua pertanyaan, semua permasalahan ini pun. Para masyayikh saja tidak seperti itu untuk masalah-masalah tertentu. Kemudian yambagi 'alal mutahaddisi ay yufhima az-zami'in haditha hatta la yaqwa 'ala ba'dihim ba'dhan fa yufhamu dhibbuhu wa aqsu. Wajib bagi orang yang berbicara untuk membuat para pendengarnya itu paham, agar apa? Agar maksud itu tidak tersembunyi, dan lebih bahayanya apa? Dipahami sebaliknya. Ini bahaya. Maksudnya adalah haram, karena salah ucap, kurang fasih, maka para pendengarnya beranggapan itu halal. Maksudnya adalah bid'ah, karena tidak fasih mengucapkannya, maka para pendengarnya beranggapan itu sunnah. Ini kan berbahaya. Dan itu kan bisa terjadi, karena ketidakfasihan si pembicara. Ya. Kemudian isma'un wa isalu sawti qadral istita'ati li kulli mustami'in li tuhsal al-fa'idatu minal hudud. Memperdengarkan, menyampaikan suara sekuat mungkin sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Apa yang dialami oleh Nabi adalah zaman di mana belum ditemukannya pengeras suara. Oleh karena itu keras beliau berbicara, tinggi. Dan begitu juga para a'immah. Dan nanti akan dibawakan oleh beliau riwayat di mana beliau butuh pengeras. Gitu ya. Tentu bukan mik, bukan alat, tetapi manusia. Manusia. Ya. Yang para imam mengistilahkan dengan al-muballigh. Al-muballigh, penyampai. Dengan mereka suara seorang khatib, pembicara sampai ke belakang. Al-muballigh. Saya kira untuk sekarang sudah tidak perlu lagi. Seperti apa yang terjadi di Mekah, Madinah. Ya. Walidnya yang bisa dipahami enggak perlu lah. Mesti ada muballigh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar sekali seluruh yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi mendengar. Dulu memang seperti itu. Ya kan? Memang perlu. Al-hukmu taduru bil-illah. Hukum yang ada alasannya, ketika alasan itu hilang, maka hukum itu hilang. Kenapa para imam butuh muballigh? Agar sof belakang mendengar. Dan ini perlu. Alasannya, illatnya. Nah, ketika alasan itu hilang, maka hukum itu hilang. Bagaimana Nabi melarang menamakan, membuat kunyah Abu Qasim, ada ilat. Maka ketika ilat itu hilang, hukum itu hilang. Bagaimana Nabi melarang orang membunuh ular yang ada di rumah, ada ilat. Ilatnya apa? Madinah, kekhususan Madinah. Maka untuk yang bukan Madinah tidak ada ilat ini. Ya. Karena itu kita ketemu ular di rumah kita langsung bunuh, tidak apa-apa. Adapun di Madinah jangan. Ya. Karena Nabi mengatakan di Madinah ini ada beberapa jin yang sudah masuk ke Islam. Kalau dia Muslim, jin Muslim, peringatkan selama 3 hari. Kalau 3 hari masih ada, berarti jin kafir. Bunuhlah, maksudnya itu. Kalau dia jin muslim, maka dalam 3 hari itu dia akan pergi. Karena jin memang tidak boleh bertempat tinggal di tempat yang dihuni oleh manusia. Adapun manusia boleh bertempat tinggal di tempat yang dihuni oleh jin, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ya, ini hebatnya manusia. Ya. Tidak ada faidah, tidak ada pemahaman dari seorang ulama pun, kita tidak boleh tinggal di sini nih. Ini tempatnya jin. Tidak ada. Kalau jin, iya. Jin haram untuk bertempat tinggal di rumah-rumah kita. Harus mencari tempat yang tidak dihuni oleh manusia, tempat-tempat kosong. Tengah padang pasir, tempat-tempat kotor, sampah. Itu tempat-tempat yang telah Allah tetapkan untuk para jin. Adapun manusia menempati jin, tempatnya jin boleh, dan diusir jin itu. Ya, karena kami manusia mau menempati tempat jin, mau kita bikin perumahan ini. Ya, maka ada pohon beringin besar, banyak yang enggak usah pedulikan, tebang-tebang saja. Ya, enggak ada permisi-permisi. Enggak ada pelanuhun, minta izin, tidak. Saji ini itu. Awalnya mungkin lah, dibikin mimpi segala macam, biasa aja ini. Biarin aja, kuat-kuatan. Ya. Biarin aja. Nggak akan awet, nggak akan lah. Tidak akan memudorotkan manusia, tidak akan bisa membunuh manusia, kecuali dengan izin Allah. Ketika kita mati karena diserang jin, maka itu bagian dari ajal. Allah yang menentukan ajal kita. Kalau ajal belum sampai, ribuan jin menyerang kita, kita tidak akan mati. Insyaallah. Ya. Nah ini. Jadi hukum yang ada ilatnya, ketika ilat itu hilang, maka hukum itu hilang. Saya kira faedah ini disepakati oleh para kaji. Ya. Karena faedah ada yang disepakati, ada yang masih hilang. Sebagaimana halal haram, sunnah bid'ah, ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang tidak. Begitu juga faedah. Seperti kaidah ma minal umum illa khusus salam. Dalil umum, setiap dalil umum itu pasti ada pengkhususan. Setiap dalil umum itu pasti ada pengkhususan. Jadi kalau datang dalil umum pasti ada perkecualian. Misalnya innallaha khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ada perkecualian enggak? Segala sesuatu ini ciptaan Allah. Ada perkecualian enggak? Ada apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an, Al-Qur'an kan sesuatu. Apakah Al-Qur'an diciptakan oleh Allah? Tidak. Kalau Al-Qur'an diciptakan oleh Allah, makhluk. Iya kan? Ada. Dalil umum itu selalu ada pengkhususan. Dalil umum itu selalu ada perkecualian. Ini faedah. Dan para imam tidak semuanya ya, jumhur meyakini, memegangi hurrimat alaikumul maisatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Umum kan semua bangkai. Ada pengkhususan apa tidak? Ada bangkai ikan, bangkai belalang dan seterusnya. Ya. Dibantah oleh Syekhul Islam bahwa ada dalil umum yang tidak ada pengecualian. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ini Rabb seluruh alam. Apa ada alam ini yang Allah, yang Rabbnya bukan Allah? Tidak ada. Ini tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengecualian. Ya. Malik yaumiddin, maliknya nanti pada hari kiamat. Apa ada sesuatu pada hari kiamat yang maliknya bukan Allah? Tidak ada. Ya. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kaidah itu ada yang masih diperselisihkan. Ya. Ini luasnya ilmu, luar biasa. Fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Ya. Maka sangat buruk kalau kita membatasi diri. Sudah cukup si fulan saja cukup. Sudah cukup ya. Dewan suro kita sudah punya dewan suro 10 orang itu cukup. Ini membatasi diri. Ya, 10 orang ini doktor semua. Cukup, enggak usah yang lain. Ini mengecilkan ilmu. Ilmu luas kan. Saking luasnya ilmu, saking hebatnya ilmu, saking besarnya ilmu, maka murid bisa membantah gurunya. Karena yang penting berilmu. Ya. Maka mengatakan bahwa cukup ulama-ulama ABC ini mengecilkan ilmu dan ini merusak manhaj salaf. Mengecilkan manhaj salaf. Dangkal sekali. Akhirnya salaf itu tidak ubahnya seperti firqah. Bagaimana? Ini mazhab kah? Ini mazhab kah? Ya. Bagaimana qala Allah wa qala Rasul? Dihilang. Kebenaran itu milik Allah dan Rasul, bukan milik si A, si B, si C, yayasan ini, yayasan itu, negeri ini, negeri itu. Ini tingginya ilmu, besarnya ilmu. Wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Ya. Dan jangan pernah merasa selesai. Kami sudah selesai. Kami sudah godok selama 3 tahun. Sudah selesai. Kami mempunyai satu kesimpulan yang sudah selesai. Ya, nah, ini praktek kami seperti ini. Ini pun merendahkan ilmu. Tidak ada selesai. Ya. Ucapan Imam Syafi'i, mati belum selesai. Jika aku mati dan ada pendapatku yang ternyata bertentangan dengan sabda Nabi, aku rujuk setelah aku mati. Luar biasa. Aku rujuk walaupun aku sudah mati. Ucapan terkenal dari Al-Imam Syafi'i. Siapapun siap rujuk, Imam Syafi'i. Siapa yang mau mensejajarkan diri dengan Imam Syafi'i? Tidak ada yang berani. Itu siap rujuk. Bagaimana kita mentang-mentang sudah didukung oleh sekian ulama, sekian dokter, lalu mengatakan sudah selesai, enggak ada rujuk-rujuan. Ya, kami sudah berpikir selama 1.5 tahun. Enggak ada. Ya. Tidak ada selesai. Kemudian, yang bagi al-da'i ila Allah ay yubdila kulla jahdihi liyasila kalamahu ila kulli man ahabba sima'ahu. Wajib bagi seorang da'i ila Allah, da'i itu harus ila Allah. Ad-da'i ila Allah ini bukan syarat, ya. Artinya boleh ad-da'i ila ghairillah, enggak. Jadi ini penguat, ad-da'i ila Allah. Harus, tidak boleh ad-da'i ila ghairillah. Ad-da'i ila al-hizb, ad-da'i ila bulan, ad-da'i ila syekh, tidak boleh. Tidak boleh ada. Ad-da'i harus satu, ad-da'i ila Allah. Berdakwah mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk hanya membesarkan Allah. Tidak boleh ad-da'i ila ghairillah. Dia harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk membuat para pendengarnya paham, menyampaikan ucapannya, menyampaikan pemahamannya kepada para pendengar. Kalau dia bisa menempuh satu cara, tempuhlah. Kalau ada cara yang lebih baik lagi, tempuhlah. Agar apa? Agar dakwah itu sampai kepada al-badu. Yang terakhir, yang bagi ala da'i ayyakuna rahiman lil mad'uyyin fi isalil haqqi lahum wa harisan alihim wa muhtamman bi amrihim aktar min amrihim. Wajib bagi seorang da'i ila Allah untuk rahim, santun, sayang kepada mad'unya. Jadi jangan kasar, kejam, keras kepada para mad'un. Yang ada rahim, santun, sayang. Agar apa? Agar al-haq ini sampai kepada mereka. Ya. Bahkan para da'i lebih perhatian terhadap kebaikan mereka daripada diri. Tidak apa-apa saya capek, tidak apa-apa saya lelah, tidak apa-apa saya ngantuk sekali. Tetapi ini demi agar mad'unya paham, agar mad'unya tahu mana yang halal, mana yang haram. Ini sifat para a'immah. Yes. Kadang hilang capek, kadang hilang ngantuknya. Yes. Demi apa? Saking rahimnya kepada para mad'u, agar mad'unya paham. Ya, ikhlas karena Allah, jangan karena yang lain. Ya, kita lanjutkan 90. Babu izgha'il jalisi li hadithi jalisi alladhi laysa biharam واستنصات العالم والواعد حاضر مجلسه. Bab tentang seseorang dianjurkan untuk mendengarkan, memperhatikan, konsentrasi terhadap ucapan teman duduknya. Selagi ucapan ini tidak haram. Gitu ya. Kita duduk bertiga atau berdua, dia ngomong, kita konsentrasi mendengarkan, ya. Bukan malah sambil hitungin tasbih, ya. Atau kalau sekarang SMS-an, ya. Nah, ini bukan merupakan akhlak yang baik. Ya, aku suruh aja rame-rame. Suruh rame-rame, kita bersepuluh, ada yang lagi ngomong. Kalau berdua, bertiga, apalagi dia ngadep ke kita ngomong, ya. Ditanya nunduk, asik SMS-an. Ya. Saya kira ini akhlak yang tidak baik. Jadi kita perhatikan. Selagi ucapan itu tidak haram. Kalau ucapan itu haram, mengumbar aib sama muslim, tutup telinga kita. Jangan dengarkan. Minimal pergi. Kalau bisa, stop. Ini aib dia. Stop, kamu jangan teruskan. Ya, gak ada gunanya saya tahu tentang aib dia. Apa perlunya. Nah, mungkin dia punya hujah begini-begini, ya boleh. Engkau harus tahu, karena ini menyangkut dengan engkau begini-begini, ya boleh. Ya. Dan seorang alim, seorang khatib, seorang pembicara, menyuruh orang untuk mendiamkan para hadirin. Ini bagian dari suruh. Ya. Nanti akan kita lihat contoh dari Nabi. Beliau minta tolong kepada Jair untuk mendiamkan hadirin. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Yang kadang ketika beliau bicara orang nyuekin. Gitu ya. Bahkan sampai turun akhir dari surat Al-Jumu'ah sedang khutbah kan. Sedang khutbah datang perniagaan dari Syam, barang-barang bagus. Takut enggak kebagian, ini bukan bagi-bagi gratis, bukan beli. Takut enggak kebagian beli, maka pada keluar satu-satu. Luar biasa ya. Satu-satu meninggalkan Nabi, kan jelas ayatnya kan. Sampai tinggal kira-kira 8 orang. Puluhan orang meninggalkan dan mengerumuni barang dagangan. Ya, luar biasa. Lalu ditegur langsung oleh ayah. Dan selesai. Inilah hebatnya sahabat. Bedanya sahabat dengan kita. Begitu ditegur selesai. Oh, enggak boleh ya? Ya udah, kami nawar. Kirain boleh. Itu sahabat, enggak tahu kan? Belum ada hukum yang turun. Jadi sahabat itu patokannya adalah halal apa haram, haram apa halal, itu. Ketika halal enggak peduli apa kata orang, ketika haram dia berhenti. Ini hebatnya sahabat. Jadi semuanya karena Allah kan? Halal haram kan karena Allah. Nah, tidak seperti ini. Haram, tapi orang-orang ridha. Kadang kita lakukan halal, tapi orang-orang membencinya, aib katanya, kita gak berani. Inilah kita ya. Ha, mari kita lihat hadisnya 698. An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', dalam peristiwa haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, memerintahkan aku untuk apa? Istansitin nas, suruh orang-orang itu diam, diamkan orang-orang itu. Jarir mendiamkan orang-orang itu, tidak disebutkan caranya bagaimana. Dan mendiamkan banyak cara, cari perhatian, ya, atau dengan mengucapkan sesuatu agar dia, atau dengan meletakkan jari kita di mulut kalau kebiasaan kita ya. Arab saya kira tidak ya. Arab lebih ke begini ya. Ini dia. Kalau kita kan begini. Lain-lain. Ya. Atau dengan memancing perhatian. Melakukan sesuatu yang halal. Ini boleh. Ya. Kalau antum ingat presiden kita dulu yang jago pidato, ya. Itu naik podium, kan orang-orang masih ngobrol ya, nggak langsung salat, nggak langsung mulai ya, tapi ngelap-ngelap kacamatanya, kan nggak apa-apa, menarik perhatian, gitu ya, biar pada diam. Ini salah satu lain untuk mendiam. Maka di sini tidak disebut cara mendiamkannya, yang penting bagaimana agar orang-orang itu diam. Ini pun menunjukkan bahwa sekali lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernasib seperti manusia biasa, yaitu pernah tidak diperhatikan. Tumaqar, setelah manusia diam, Nabi bersabda, ini diambil sebagiannya, panjang hadis ini. La tarji'u ba'di kubbara. Jangan kalian kembali kafir setelah kematianku. Jangan kalian kembali kafir sepeninggalku. Berarti Nabi diberi ilmu oleh Allah bahwa sepeninggal beliau sesama muslim ada yang menumpahkan darah. Dan ini terjadi. Dan ini terbukti. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul Nabi, betul-betul menerima wahyu dari Allah. Ucapannya terbukti. Tidak seperti ucapan orang-orang Rafidah yang menghina Nabi, mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat wanti-wanti agar pengganti beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ini tidak terjadi. Seolah mereka menghina Nabi, berarti ucapan Nabi enggak terbukti. Ucapan Nabi omong kosong. Padahal wajib kita imani kalau Nabi betul-betul berbicara seperti itu, mustahil gagal. Pasti Ali bin Abi Thalib yang akan jadi khalifah pertama. Kenapa Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru yang keempat Ali. Dan anehnya Ali diam saja. Kalau betul Ali diwasiati seperti itu, tidak ada yang akan ditakuti oleh beliau. Ali bin Abi Thalib pemberani, sangat cinta kepada Nabi, taat kepada Nabi. Kalau ini wasiat Nabi, berarti wajib bagi Ali untuk membelanya, untuk mengamalkan. Kalau perlu dengan memerangi Abu Bakar, Umar, tidak masalah. Karena yang penting saat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan walaupun dengan membunuh Abu Bakar sekalipun itu lebih baik. Jika betul Ali bin Abi Thalib diberi wasiat seperti ini. Ya. Inilah pemahaman yang sangat jahil dari orang-orang Rafid. Jahil. Ya. Yang terkecoh oleh dakwah mereka adalah orang-orang yang betul-betul jahil. Ya, oleh karena itu para imam mengatakan di wakil Syahrul Islam bahwa orang Rafidah kalau berbicara tentang nakal apa? Kadzdzab, dusta, bohong. Kalau berbicara tentang akal apa? Jahil. Kalau berbicara tentang nakal, berbicara tentang riwayat, dusta, kadzdzab, bohong. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, itu enggak ada orang fiktif. Ya, bahkan disebut dalam riwayat itu di Bukhari-nya mereka. Antum tahu Bukhari-nya mereka kan? Kitab. Ada riwayat haddatsana fulan, haddatsana fulan, itu di antara nama, itu namanya apa? Himarnya Nabi. Nama himar. Kan Nabi atau sahabat itu memberikan nama kepada kuda khimar. Ada Kusair, ada Kumayir. Ya, itu disebutkan nama khimar. Ada sana bulan itu khimar. Ya, Allah betul-betul sesatkan mereka sesat-sesat. Dusta, bohong, kadzab. Itu kalau bicara tentang riwayat. Tapi kalau berbicara tentang sesuatu yang akal, akal kan enggak pakai riwayat kan? Memahami hadis dengan akal, memahami ayat dengan akal, itu jahil kan? Enggak masuk akal. Aneh kan? Sangat-sangat aneh sekali. Bagaimana enggak aneh? Imam ke-12 mereka yang masih bocah waktu itu hilang. Masuk gua hilang, enggak keluar-keluar. Nah, sampai sekarang ditungguin. Apa enggak jahil kan? Ya. Dan mereka menunggu-nunggu sampai hari. Maka di antara mereka kalau melewati gua, mereka mengatakan ukhruj ya imam. Ukhruj ya imam. Wahai imam, wahai syekh, keluarlah. Ayo keluar, ya. Jangan di dalam mulut, ya. Subhanallah wa liyadu billah. Allah betul-betul palingkan mereka dari kebenaran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Satu sama lain saling membunuh. Memukul leher masing-masing, memukul leher dengan pedangnya, membunuh, menebas batang leher masing-masing. Ini terjadi. Ya. Apakah ini terjadi di zaman Abu Bakar atau terjadi di zaman Ali dan Muawiyah? Ini khilaf. Ya. Karena di zaman Abu Bakar perang. Hanya untuk zaman Abu Bakar tidak disebut sebagai kaum muslimin. Antara kaum muslimin dengan orang-orang murtad. Maka yang lebih tepat di zaman Ali. Karena Ali muslim, Ali dan pasukannya muslim, Muawiyah dan pasukannya muslim. Ini yang lebih tepat. Ya. Apakah kata-kata kufar di sini berarti kufur kharijun 'anil millah, keluar dari agama Islam? Tidak. Ini sifat orang kafir. Ya. Ya, kita salat dulu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. tentu diperintahkan kepada orang yang sanggup untuk mendiamkan para nabi. Ada kalanya orang itu sanggup, ada kalanya tidak sanggup, ya kan? Yahwa al-insafu lil-ulama'i lazimun lil-muta'allimi li'anna al-ulama' warasatul anbiya. Diam untuk mendengarkan ulama, diam untuk mendengarkan orang alim, ilmu ini keharusan bagi para pencari ilmu. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Para hadirin harus diam di hadapan nabi, begitu juga kita semua di hadapan para ulama. Ketika kita sudah siap menghadiri majlisnya seorang alim, maka kita juga harus siap diam mendengarkan. Jangan ngobrol atau sesuatu yang menyebabkan kita hilang dari pelajaran yang sedang dibahas. Dan ini tidak ada di hari Jumat. Ya. Kecuali langsung. Maka ketika ulama-ulama itu berbicara, banyak yang ditugasi untuk mendiamkan para hadirin. Tanpa pesan ribu yang hadir, kan? Tetapi dalam khutbah Jumat tidak ada. Karena mendiamkan orang ketika khutbah berlangsung tidak boleh. Sebelah kita ada orang ngobrol, kita bilang Gus jangan ngobrol, khotib sedang keram, tujuannya bagus kan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi mengatakan Gus jangan ngobrol saja tidak boleh, apalagi ngobrol. يبين الحديث أن أول العلم الاستماع ثم الإنصاف ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. Hadis di atas menerangkan bahwa ilmu ini ada lima tahapan. Ilmu ada lima tahapan. Yang pertama apa itu? Mendengar. Yang kedua, memperhatikan, ya, diam memperhatikan. Yang ketiga, menghafal. Yang keempat, mengamalkan. Yang terakhir, menyebar. Inilah tahapan ini. Mendengarkan, memperhatikan, ya. Atau kalau infak di sini diartikan diam, ya. Saya kira terbalik ya, kalau insot ya, diam, kemudian mendengarkan, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, menyebar. Selanjutnya, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'anil rujui ila ma kanat 'alaih fi jahiliyyatiha min istibahati dima'i ba'diha bahtha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya kembali kepada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Salah satu perbuatan jahiliyah adalah menumpahkan darah sesama. Kalau menumpahkan darah non-muslim, ini bukan perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah adalah menumpahkan darah sesama. Ya. Walaupun satu suku, walaupun satu keyakinan, kalau berbeda keinginannya, maka saling menumpahkan darah, itulah jahiliyah. Dan kaum muslimin akan kembali kepada kejahiliahannya kalau saling memerangi, saling membunuh, saling menyerang. Kaum muslimin tidak boleh saling menyerang. Oleh karena itu, jika seandainya kaum muslimin terjadi permasalahan lalu saling menyerang, maka tidak ada ghanimah, tidak ada at-tabi, tidak ada perbudakan. Kalah dijadikan budak, tidak boleh. Hartanya dijadikan rampasan perang, tidak boleh. Maka ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, tidak ada ghanimah di situ. Tidak ada orang-orang yang ditawan dijadikan budak. Dan ini dipahami oleh kedua belah pihak, pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Selanjutnya, kisahu ahli Islam ma'a ba'dihim musabahatun li ahli al-kufr. Memerangi sesama muslim, memerangi sesama kaum muslimin satu sama lain, ini tersambung dengan ahlul kufar. Orang kafir kan sama-sama kafir berperang. Urusan mereka sama-sama kafir berperang, ya memang begitulah orang kafir. Akhirnya kaum muslimin tidak boleh mengikuti orang kafir, yaitu saling memerang. Ya. Allah perintahkan kepada kita untuk berbeda dari orang-orang kafir. Salah satu yang membedakan antara kita dengan orang kafir, dan orang kafir itu saling berperang satu sama lain. Akidah kaum muslimin tidak boleh. Jangan memerangi sesama muslim. Yang terakhir, al-hadithu min dalail an-nubuwwah. Hadis di atas menunjukkan tentang kenabian beliau, bahwa beliau betul-betul nabi. Wa fihi isharatun minan nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummata tatad'u sayfu ala atiqiha. Tabidu qudra'uha bi nafsiha fa rahabum an dari. Ada isyarat dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan saling memerangi, dan itu terjadi meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai hari ini. Ya, inilah ucapan Nabi, membuat Nabi selalu terus, tidak seperti ucapan atau tuduhan orang-orang kafir tadi. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan, silakan. Ada ustaz yang mengatakan bahwa jin muslim tinggal di atap-atap atau di langit-langit rumah kaum muslim. Kenapa demikian? Allah. Kalau ada dalilnya, tentu sami'na wa ata'na. Sahih, sharih. Kalau tidak ada, kita tidak boleh rajma bil ghaib, mengira-ira sesuatu yang gaib, mengarang-arang sesuatu yang gaib, menduga-duga, tidak boleh. Kalau ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, iya. Yang ada keterangan sampai kepada kita bahwa Allah tetapkan tempat-tempat pokok, WC, ya, dubur, padang pasir, begitu. Atau memang yang biasa pokok. Maka Nabi mengatakan satu kamar untuk engkau dan untuk engkau dan istrimu, satu kamar untuk anak-anakmu, satu kamar lagi untuk tamumu, dan satu kamar lagi untuk syaitan. Artinya jangan sampai ada kamar-kamar kokoh, ya, yang tidak pernah dihuni. Jin tetap di tempat. Ghibah ada yang dihalalkan, antara lain jika ghibah untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan yang bersangkutan. Berakan ya, ya betul. Betul. Salah satu ghibah yang diperbolehkan, saya mengghibah di bulan. Di bulan ini kalau utang tidak pernah bayar, saya tahu persis di hadapan antum. Tujuannya apa? Agar antum tidak tertipu oleh dia. Bolehkah? Boleh. Atau yang lain, yang lebih besar dari itu. Bagaimana hukum orang yang mengatakan bahwa yang perlu diamalkan hanya yang masuk akal saja. Kalau begitu, bisa tidak melempar jumroh karena melempar jumroh tidak masuk akal. Kita tidak mencium Hajar Aswad karena Hajar Aswad tidak masuk, mencium Hajar Aswad tidak masuk akal. Ya kan? Berapa banyak perbuatan sehari-hari kita yang tidak masuk akal? Wudu yang kentut pantatnya, kenapa yang dibasuh tangannya, kakinya kan enggak masuk akal. Kenapa tidak pantatnya saja dicukup? Ya, ini lebih masuk akal. Apakah begitu? Ini kaidah yang batil. Dalam surat An-Nur 35 dijadikan dalil bagi orang-orang sufi bahwa cahaya itu cahaya Allah dan meyakini telah melihat wujud Allah di dunia. Melebihi para sahabat, bahkan melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah tentang Nabi? Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah, dia dusta, dia bohong. Aisyah tentu lebih tahu dari kita semua bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melihat Allah secara pandangan mata batinnya. Ya. Batil ucapan orang-orang kita. Bagaimana kita menyikapi ketika ada ikhwan atau akhwat yang taklid dengan beberapa ustaz dan mengajak untuk tidak mendatangi kajian ustaz-ustaz tertentu? Mohon penjelasan. Nah, ini harus dirinci lagi, harus lebih rinci lagi. Ya, ustaz-ustaz yang dilarang kita datang siapa, keadaannya seperti apa, yang mengajak itu siapa, harus dirinci lagi. Ya, karena ini kan subjektif kan. Gitu ya. Kalau kita berpihak kepada ustaz yang mentahzir, bahasanya akan lain lagi. Kalau kita berpihak kepada ustaz yang mentahzir, bahasanya akan lain lagi. Maka kita harus merinci. Bahaya pertanyaan seperti ini kalau dijawab tidak rinci. Ya. Antum tahu bagaimana Syekh bin Baz dikatakan membolehkan kurutnya jamaah tabligh karena pertanyaannya tidak rinci. Ya. Ya, Syekh, bagaimana hukum orang-orang yang berkumpul di satu majlis kemudian salah satunya membacakan kitab Riyadhus Shalihin? Ya. Yang dikatakan kitab Riyadhus Shalihin atau Riyadhul A'mal. Ya. Karena memang di Saudi dibawakan kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi Muhammad? Bagus. Dengan jawaban ini langsung disimpulkan Syekh bin Baz membolehkan, membaguskan, merekomendasi, mentazkia jemaah itu. Kenapa pertanyaannya tidak jelas? Ya. Apakah boleh mengingat-ingat orang tua non-muslim yang sudah meninggal? Apa yang bisa dilakukan terhadap orang tua non-muslim yang sudah meninggal? Tidak ada. Jangankan kita Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak ada. Artinya untuk manfaat orang tuanya? Tidak. Kalau Abu Thalib masih ada, ya, meringan siksanya, orang tuanya tidak. Ya, boleh kita melakukan kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang tua kita. Walaupun dia non-muslim, tapi dia sering menyantuni di keluarga kumpulan yang miskin. Nah, kita teruskan kebiasaan itu pun. Karena kebiasaan itu kebiasaan baik. Apa hukum membeli makanan di warung yang jelas-jelas di atas pintunya ada ciuman? Bagaimana dengan makan di restoran yang berjual pamer? Kalau tanya, ya. Urusan dia, ya. Urusan kita makan, kebetulan di situ yang enak, yang murah, ya. Ada tulisannya urusan, ya. Dan kita kan nggak tahu itu jimat atau apa, kan kita nggak usah tuduh, ya. Siapa tahu apa, ya. Kan belum jadi gantung atau belum tuduh jimat. Mungkin buat hiasan apa. Bukan urusan. Tentang khamar jangan ya. Jangan. Saya tidak mengharapkan ya. Lebih baik ya. Kalau ada khamarnya aja. Bagaimana kalau kita satu ketika disuruh jadi imam sholat subuh, di mana masyarakatnya turun temurun melakukan qunut subuh? Apakah sebaiknya kita qunut saja untuk menghindari fitnah, atau kita lakukan qunut nazilah saja? Jelas tidak benar, qunut nazilah tidak boleh di dalam qunut subuh. Qunut nazilah kan lima waktu. Qunut nazilah ini atas perintah imam, tidak boleh setelah kita. Kan qunut nazilah tidak ada kalimat. Kalimat qunut nazilah kayak apa? Tidak ada contoh dari kalimatnya bikin sendiri. Pada qunut nazilah namanya juga nawazi yang terjadi sekarang ini. Maka di jalan qunut nazilah kita mohon seperti waktu itu ya, kaum muslimin mohon pertolongan kepada Allah dari kejahatan orang-orang Serbia yang menyerang kaum muslimin Bosnia. Kan ini tidak mencontohkan. Yang dicontohkan oleh Nabi mengutuk suku Rehlin dakwah. Masa kita ikut-ikutan mengutuk Rehlin dakwah sudah tidak ada. Ya. Nah, maka qunut nazilah ini tidak ada kalimatnya, maka harus ada kalimat. Dari siapa kalimat itu? Dari penguasa agar serabah. Nah, dalam hal ini bisa depak atau MUI kalau di Indonesia ya bikin kalimat. Disebarkan di institusi qunut nazilah. Qunut subuh tidak bisa menggantikan qunut nazilah. Ya. Kalau takut fitnah, jangan mau jadi imam. Ya. Bagaimana bila ada yang mengatakan bahwa perintah melihat hilal untuk menentukan masuk Ramadan karena di masa itu belum ada teknologi? Apakah bisa dikatakan sekarang sudah ada teknologi, maka berubah tidak? Ya, kita harus mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Tuhanmu tidak pernah lupa, tidak akan pernah lupa. Apakah Allah lupa? Apakah Allah tidak tahu bahwa nanti di akhir zaman akan ada teknologi? Gitu ya. Tentu Allah tahu. Tapi Allah tidak mengisyaratkan, bahkan Rasulullah melarang memakai perhitungan. Berarti kan hari itu sudah ada. Ya. Sudah ada. Ada pun teknologi untuk membantu rukyah, boleh. Boleh. Nabi dengan mata telanjang, sekarang ada alat yang lebih jelas, boleh tidak apa-apa. Intinya kan rukyah, rukyah itu bisa. Apabila imam lupa membaca Al-Fatihah, apakah sah salat imam dan makmum dan harus sujud sahwi? Ini permasalahan yang cukup pelik ya. Karena tidak membaca Al-Fatihah berarti meninggalkan ruku. Apakah meninggalkan ruku boleh diganti dengan sujud sahwi? Yang rajih tidak. Sujud sahwi itu untuk sesuatu yang bukan ruku. Ya. Lupa adanya tawaf misalnya ya. Atau kelebihan rakaat ya. Nah, maka cukup menarik pembahasan para imam bahwa kalau imam ini sadar, kalau imam ini sadar, maka dia menampak. Kalau imam ini tidak sadar sampai selesai, ya sudah ikuti dan ingatkan, ya ingatkan bahwa imam ini kurang kuat dan tidak cukup dengan sujud sahwi. Ada pun makmum nggak masalah. Kan kaidahnya imam salah tidak otomatis makmum salah. Imam tidak sah, apakah makmum ikut tidak sah? Tidak. Kan dalilnya jelas. Umar sholat tidak sah karena belum mandi dulu. Setelah selesai sholat asar ya, Umar ingat belum mandi junub, lalu beliau mandi junub dan makmumnya selesai. Makmumnya tidak mengulang. Dari sini keluar hukum bahwa Imam tidak sah, makmum tetap sah. Di bulan-bulan haram terlarang berperang. Bagaimana dengan yang terjadi di Palestina saat ini? Kalau diserang, apa tanda? Kalau Yahudi yang menyerang, kaum muslimin yang diserang, lebat. Yang tidak boleh itu menyerang dua. Di bulan haram, kaum muslimin mendatangi negeri kafir, menyerang, ini tidak boleh. Kalau diserang, boleh membalas. Apakah kedua orang tua yang berserai telah mendapatkan keutamaan karena wafatnya seorang anak perempuan yang masih bayi? Oh, berserai ini kan ayah ibunya ya. Adapun terhadap anaknya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetap anaknya. Ada suami istri berserai. Anaknya kan sama. Anaknya si suami dengan anaknya si istri ini yang sudah berserai di bulan dan bulanan yang ber... Anaknya sama kan? Apakah mendapatkan kebaikan sama? Jika anaknya sholat, dua-duanya dapat pahala. Jika anaknya berpuasa, dua-duanya ikut dapat pahalanya. Jika anaknya jihad, dua-duanya ikut mendapatkan pahalanya.